Pastikan ku takkan datang, pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi. Sampai kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Sampai kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi. Salikau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Salikau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Kapanpun sendiri, hingga kau